pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga antum serta keluarga. Izin bertanya Ustaz, apa hukum menjadi YouTuber? Di mana YouTuber tersebut membuat video murotal tanpa gambar bernyawa? Akan tetapi, video tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan uang dari YouTube tersebut. Sedangkan di video murotal tersebut akan disiapkan atau disisipkan iklan dari berbagai macam iklan oleh YouTube. Mohon nasihat antum Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallahu. Tentunya barakallahu fikum, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Kalau kamu cari dunia, kau hanya dapat dunia. Tapi kalau kamu cari akhirat, kau akan dapat akhirat. Maka tentunya jawabannya sangat jelas. Hendaklah kita niatkan dalam segala upaya dakwah dan sebagainya harus karena Allah Subhanahu wa taala, dan niat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Sisa pertanyaan, bagaimana dengan iklan-iklannya? Itu yang menjadi keengganan beberapa ulama atau beberapa ahlul ilm untuk memasukkan dakwahnya di YouTube, karena seringkali disela dengan iklan-iklan. Walaupun sungguhnya iklan itu kalau sudah banyak pendengarnya atau banyak pembukanya, banyak subscribernya dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Saya tidak menjawab dengan fatwa karena saya tidak berhak dalam hal itu. Yang jelas itu termasuk salah satu sisi jeleknya kalau berdakwah di YouTube, karena mereka bebas untuk memasukkan iklan apapun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Afwan Ustaz, apakah boleh seorang salafi bekerja sama dalam suatu usaha dengan seseorang yang zahirnya ngaji bersama asatidah ahlu sunnah, namun dia bermuamalah dengan orang-orang yang nampak jelas kehizbiannya? Ditambah, suatu ketika usahanya mengikuti acara-acara hizbiyah, semisal bazar dan miladnya mereka. Kalau dia masih barakallahu fikum bergabung atau bergaul dengan mereka, bahkan sampai ikut bazar bersama mereka di tempat mereka atau di markas mereka, maka ini sudah menunjukkan kalau dia tidak memiliki kecemburuan dalam agama. Ikhwanibidina azakumullah, padahal kecemburuan dalam agama adalah wajib. Kita tidak suka dengan hizbiyah, kita tidak suka dengan bid'ah dan ahli bid'ah, sehingga kita mengingatkan mereka, justru kita mendakwahi mereka, tetapi kita tidak kemudian ikut tenggelam di dalamnya. Barakallahu fikum. Sehingga upayakanlah agar kita bermuamalah dengan orang-orang yang baik, berinteraksi dengan orang yang baik, bergaul dengan orang yang baik, yakni ahli sunnah wal jamaah. Tetapi barakallahu fikum, sebagai catatan pentingnya, hukum asal berbisnis dengan orang kafir boleh, dengan orang-orang apapun modelnya boleh, hanya kepercayaan dalam artian apakah mereka itu akan jujur atau tidak jujur, itu saja. Apakah mereka akan amanah atau tidak amanah. Tetapi barakallahu fikum, kalau kita bisa memilih mitra kita yang lebih baik, lebih afdal, tentunya itu lebih afdal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, ana mau bertanya di luar materi. Bagaimana menyikapi orang tua ana yang selalu menyindir istri ana sehingga membuatnya sakit hati dan menangis? Apakah berdosa jika ana menghimbau istri ana agar mengurangi intensitas berkunjung kepada mereka? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Tentunya, bahkan saya menganjurkan untuk zurghiban tazdad hubban. Zurghiban tazdad hubban maknanya kunjungilah jarang-jarang, akan menambah kecintaan. Tetapi kalau ziarah terlalu sering, justru akan menyebabkan sebaliknya. Sehingga barakallahu fikum, tidak mengapa untuk menjauhkan atau menjarangkan kunjungan ke orang tua. Bahkan itu ada sisi baiknya, tetapi tetap tidak memutuskan silaturahmi ya. Apa sisi baiknya? Sisi baiknya agar jangan ada dualisme dalam kepemimpinan. Biasanya sebuah rumah tangga yang sudah jelas pemimpinnya adalah suaminya, ketika dia ke orang tua atau ke mertua, Maka orang tua dan mertua tadi merasa kalau mereka bisa mengatur rumah tangga kalian, maka mereka akan menyatakan, kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu. Sehingga warna yang dikehendaki oleh sang suami akan bergeser dengan warna lain yang entah siapa mereka, kita tidak tahu. Kalau ternyata mereka orang awam, akan ditarik secara keawamannya. Dia akan marah-marah terus melihat kalian pakai cadar misalnya, karena risih melihatnya, karena tidak biasa. Atau mereka akan membiasakan kalian dengan musik misalnya, dengan nyanyian-nyanyian musik dan sebagainya, karena mereka menganggap itu sebagai barang halal. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Sehingga sebaiknya bersilaturahmilah jarang-jarang, dan itu sekedar agar tidak memutus silaturahmi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga kita semua di atas Islam ini, amin. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah dosa seorang suami itu bisa berpengaruh ke istri dan anak-anaknya? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam, seringkali berpengaruh pada istri dan anak. Sebab seorang suami adalah figur yang dipandang oleh istrinya dan anak-anaknya. Kalau dia ingin mendidik anaknya, mendidik istrinya dengan baik, hendaklah dia lebih dulu berbuat baik. Kalau dia kemudian berbuat dosa, maka niscaya akan berpengaruh jelek pada istrinya dan anak-anaknya. Bahkan ada seorang ulama yang menyatakan, ma adnabtu dhanban illa wa ra'aitu atharahu fil ahli wal aulad. Tidaklah aku terjerumus dalam satu dosa kecuali aku melihat pengaruhnya pada istriku dan anak-anakku. Ini barakallahu fikum. Hendaklah seorang pemimpin berhati-hati dalam hal ini, karena akan berpengaruh jelek pada keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya, hukum PO, yaitu sebuah kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli, yaitu makanan matang tanpa DP, dan membatalkan secara tiba-tiba. Bagaimana ya Ustaz hukumnya? Sementara kami sudah mengantarnya, padahal dengan jarak rumah yang juga jauh. Jazakumullahu khairan jawabannya. Wa yakum jazakumullahu khairan. Apakah kesepakatannya sudah disepakati bahwa nanti kalau tiba-tiba di cancel kami punya hak begitu? Kalau kamu ya sepakat, ya salah kamu. Kenapa kamu sepakat? Barakallahu fikum. Sehingga al-muslimun ala syurutihim, kaum muslimin itu tergantung kesepakatan-kesepakatan mereka. Hadis ini dari Nabi SAW menunjukkan bahwa seorang yang sudah menyepakati satu kesepakatan, jangan menyelisihinya. Seorang muslim dengan muslim lainnya tergantung kesepakatannya. Maknanya apa yang sudah disepakati jangan dirubah. Kalau sudah sepakat akad dan sebagainya, kemudian dia menyelisihinya, maka dialah yang menyalahi aturannya. Baik. Sehingga kalau engkau mengatakan, ya saya sepakat, boleh di cancel tiba-tiba, ya kamu yang rugi. Kalau tiba-tiba kamu sudah mengantarkan ke orangnya, tiba-tiba orangnya, oh enggak jadi. Padahal makanan itu bisa rusak. Barakallahu fikum. Sehingga dari awal pertama tanda tangan kesepakatan, harus kamu pikirkan baik-baik. Nah, kalau sudah sepakat dengan kesepakatan-kesepakatan tersebut, maka masing-masing konsekuen dengan kesepakatannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz hafizakumullah, saya ingin bertanya tentang hukum seorang lelaki apakah mahram dengan ibu tiri istrinya. Jazakumullah khair atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khaira. Ini sudah sering dijawab, barakallahu fikum, bahwa kalau mahram dengan nasab itu vertikal dan horizontal. Vertikal itu ke atas, bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapaknya bapak, ke atas terus, ibu dan ya, ibu kandungnya ke atas, dan juga ke kanan ke kiri jadi mahram kalau karena nasab atau karena persusuan. Bagaimana horizontalnya kanan kirinya? Maksudnya bapak mahram, kakaknya bapak, adiknya bapak, itu juga mahram. Paman-paman atau bibi-bibinya mahram semua. Taib. Saudara-saudara ibu juga mahram, saudara-saudara kakek juga mahram. Vertikal dan horizontal. Tetapi kalau musoharah, artinya mahram disebabkan pernikahan, hanya vertikal. Ke istrimu saja, kakak dan adiknya tidak mahram. Ke bapak mertua saja, kakak adiknya tidak mahram. Terus begitu, tidak ke kanan dan ke kiri, tetapi ke atas terus. Ke ibu kandungnya saja, ibu tirinya tidak mahram. Itu setahu saya, barakallahu fikum. Termasuk ibu-ibu yang lainnya. Maksudnya, bibik-bibiknya, barakallahu fikum. Sehingga, yang jadi mahram hanya ibu kandungnya, dan kemudian ke atas. Ibunya, ibu kandungnya, terus ke atas lagi. Kakeknya, ibu kandungnya, begitu. Nah, Wallahu ta'ala alam. Naam, walhamdulillah, jazakumullah khair kepada Al-Ustaz Muhammad yang telah menyampaikan kajian dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang kita sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di pagi hari ini. Kita akan tutup dan akhiri acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi pada kesempatan pagi ini. Akhir kata, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.